udah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimallahu taala tikarrul qasasi, pengulangan kisah. Di antara kisah yang ada dalam Al-Qur'an ada kisah yang tidaklah muncul dalam Al-Qur'an kecuali sekali saja. Contohnya kisah Luqman dan Ashabul Kahfi. Dan ada kisah Al-Quran yang yakti yang muncul berulang kali sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan tuntutan maslahat. Walayakunu hadzal mutakarrar, dan kisah yang berulang ini tidaklah dalam ala wajhin wahid, dalam satu bentuk yang sama, namun berbeda-beda bedanya tul wal qisar, di satu tempat panjang, di surat yang lain kisah tersebut disampaikan dengan pendek, bahasanya lembut atau bahasanya keras. Wa dzikri ba'dhi jawani fil qisah, dan disebutkan satu bagian dari kisah di satu kejadian, di satu surat, duna akhar, tanpa surat yang lain. Maka ada bagian dari kisah yang ada di surat Al-Baqarah, misalnya kisah Musa, yang tidak ada di surat Thaha, atau ada di surat Thaha tidak ada di surat Al-Baqarah. Peminal hikmah fiha tatikrar, dan di antara hikmah kenapa ada kisah yang berulang, yang pertama menjelaskan pentingnya kisah tersebut, karena pengulangan kisah ya dulu menunjukkan al-inayah biha, perhatian Al-Quran terhadap kisah tersebut. Dan kisah yang paling banyak berulang adalah kisah Musa dan kisah Bani Israel. Ini menunjukkan pentingnya kisah perjalanan hidup dan perjalanan dakwah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa begitu penting? Syaikh Utsaimin mengatakan di tafsir Juz Amma, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Madinah, dan di Madinah terdapat banyak Yahudi Bani Israel, maka pengetahuan tentang sifat karakter Bani Israel satu hal yang sangat bermanfaat bagi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Bani Israel di Madinah. Kemudian yang kedua, taukidu tilkal kisah, penegasan terhadap kisah tersebut supaya tertanam kuat dalam hati manusia. Kalau sering diulang-ulang maka akan merasuk dan tertanam dalam hati. Kemudian memperhatikan zaman dan keadaan orang yang diajak bicara. Oleh karena itu Anda jumpai kisah ringkas dengan bahasa yang tegas, biasanya fima ya'ti, dalam kisah yang muncul, kisah yang ada dalam surat-surat Makkiyah, dan kebalikannya kisahnya panjang lebar dengan bahasa yang lembut, fima ata, dalam kisah yang muncul dan ada pada surat-surat Madaniyah. Kemudian menjelaskan sisi balaghah dari ayat-ayat Al-Quran, keunggulan bahasa dari ayat-ayat Al-Quran. Fi dhuhuri hadhihi al-qasas, dengan munculnya kisah-kisah ini, al-hadal wajah wa dhaqal wajah, dalam bentuk ini dan ada yang dalam bentuk itu, sesuai dengan tuntutan keadaan, sesuai dengan tuntutan sikon. Inilah orang yang memiliki kemampuan balaghah. Dalam sikon ini kalau dia cerita maka dia pendek, karena memang sikon menuntut untuk jangan berpanjang lebar. Ketika di sikon lain-lain cocoknya panjang, maka kadang pendek kadang panjang karena menyesuaikan keadaan, maka itu adalah termasuk balaghah. Kemudian nampak benarnya Al-Quran dan bahasa Al-Quran datang dari sisi Allah, di mana kisah-kisah ini muncul dengan beragam namun tidak terjadi kontradiksi. Kalau beda dengan kisah manusia, Boleh jadi kisahnya ini adalah kisah satu orang. Ketika diceritakan di beberapa tempat, boleh jadi di sini ada perbedaan antara satu kisah dengan kisah yang lain. Adapun kisah dalam Al-Quran diceritakan di beberapa tempat, namun tidak terjadi perbedaan, tidak terjadi pertentangan antara satu kisah dengan kisah yang lain, bahkan saling melengkapi. Kemudian berikutnya adalah Al-Isra'iliyat. Pengertian Isra'iliyat, Isra'iliyat adalah berita yang dikutip, dinukil dari Bani Israel, baik dari Yahudi dan yang paling banyak, ataupun dari Nasrani. Maka berita yang berasal dari Yahudi dan Nasrani itu disebut Isra'iliyat, dari kata-kata Bani Israel. Watanqasimu hadhihi al-akhbar ila salasati anwa', kisah Isra'iliyat atau berita Isra'iliyat itu ada tiga macam. Pertama adalah berita Isra'iliyat yang dibenarkan oleh Islam, dan Islam mengakui benarnya berita Isra'iliyat. Fawahakun, maka kita pun meyakini benarnya kisah Isra'iliyat tersebut, bukan karena kisahnya, akan tapi karena terdapat dalil dari ajaran Islam yang menyatakan bahasanya kisah tersebut adalah kisah yang benar. Contohnya adalah hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ja'a habrun minal ahbar, datang salah seorang ulama Yahudi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna najidusnya kami dapatkan, yaitu dalam Taurat, bahasanya Allah meletakkan langit pada satu jarinya, bumi pada satu jari, pohon-pohon pada satu jari, air dan tanah pada satu jari. Sa'irul khalaiq, sa'ir di sini maknanya baqiyah. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain yang tidak disebutkan di atas, selain yang di atas, ala isba'in, diletakkan pada jari yang lain. Maka di sini fayaqulu, lalu Allah mengatakan, akulah sang raja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sehingga nampaklah gigi geraham beliau, dan makna tertawanya Nabi di sini adalah membenarkan perkataan si ulama Yahudi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Ya, dan seterusnya di ayat Az-Zumar ayat 67. Yang maknanya wa ma qadarullah haqqa qadri, mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Buktinya mereka menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Wal ardu jami'an, sedangkan bumi seluruhnya, qabdatuhu, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yaumul qiyam, pada kiamat, dan langit itu terlipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyikun, maksudnya Allah matinggi dan matinggi Allah dari kemusyrikan yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahasanya berita yang disampaikan oleh ulama Yahudi ini adalah berita yang benar, buktinya Nabi membenarkannya dengan tertawa, untuk menunjukkan benarnya apa yang dikatakan oleh si Yahudi. Maka perkataan Yahudi ini kita katakan adalah berita yang benar, dan berdasarkan berita yang dibenarkan, berita Yahudi yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki jari, dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini disebutkan 5 jari. Bagi Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah punya jari yang lebih dari itu? Kita katakan wallah a'lam. Namun yang jelas ada 5 jari. Namun tidak menutup kemungkinan lebih, karena di sini tidak berita di sini bukan pembatasan. berita yang ada di hadis ini tidak bermakna membatasi syariat Allah hanya 5, cuma memberitakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 5 jari. Jari yang pertama di atasnya langit, dan jari yang kedua di atas pada jari tersebut Allah letakkan bumi dan seterusnya. Dan hadis ini menunjukkan wajibnya menerima kebenaran dari siapapun asalnya. Ketika ada ulama Yahudi yang berkata dengan perkataan yang benar, tidaklah Nabi mengatakan kamu dusta, kamu salah gara-gara enggak suka dengan Yahudi. Ketika ulama Yahudi mengatakan hak, maka wajib kita katakan hak. Maka ketika ada orang kafir mengatakan ucapan yang benar, kita katakan benar. Tidaklah kita salahkan gara-gara kita tidak suka orang kafir. Demikian juga ketika ada ahli bid'ah berkata-kata dengan perkataan yang benar, maka kita katakan ini perkataan yang benar. Dan tidaklah benci kita kepada ahli bid'ah menghalangi kita untuk mengatakan benarnya apa yang dia katakan. Kemudian hadis ini adalah di antara dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahasanya jika mengutip Al-Quran bukan dalam rangka membaca Al-Quran, ya, maka tidak perlu dimulai dengan ta'awud dan basmalah. Karena Nabi SAW tidak membaca ta'awud dan basmalah ketika mengutip ayat ini dalam rangka untuk menunjukkan benarnya apa yang dikatakan oleh si Yahudi. Kemudian Israiliyat jenis yang kedua adalah berita Israiliyat yang diingkari oleh Islam dan Islam mengakui dustanya. Maka itu adalah berita yang dusta. Sebagaimana hadis yang diatkan oleh Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu, kanatil Yahud taqul, Yahudi punya mitos, punya khurafat bahwasanya jika seorang suami bersetubuh mengumpuli istrinya dari arah belakang, ya, di kemaluannya namun dari arah belakang, ja'al waladu ahwal, maka nanti anak yang terlahir adalah anak yang juling, ya. Maka anak yang terlahir nanti juling. Panazalat, maka turunlah, maka Allah menurunkan firman-Nya membantah perkataan dan khurafat yang beredar di kalangan orang-orang Yahudi. Nisa ukum harsul lakum, sesungguhnya istri-istri kalian adalah bagaikan ladang kalian atau sawah ladang kalian. Fa'tu harsakum, maka datangilah ladang kalian. Dan ladang adalah tempat menabur benih, maka Allah perintahkan untuk mendatangi kemaluan, ya. Karena itulah yang berstatus sebagai harf, ya, dan harf berfungsi untuk menanam benih. Anna syaitum, anna itu memiliki beberapa makna dalam bahasa Arab. Makna anna di tafsir Jalalain maknanya adalah kaifa. Anna syaitum ay kaifa syaitum, bagaimanakah model berhubungan badan yang mau kalian inginkan. Di tafsir Jalalain dikatakan boleh jadi hubungan badan itu dilakukan sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring atau yang lainnya. Yang penting sebagaimana yang Allah katakan, yaitu datangi harfakum, datangilah tempat menaruh benih. Namun tidak salah pula seandainya anna di sini bimakna min aina. Anna dalam bahasa Arab bisa maknanya kaifa. Makna yang lain adalah min aina. Maka fa'tu harfakum min aina syi'tum, dari arah mana saja kamu kehendaki dari depan ataukah dari belakang, yang penting itu tertuju pada harf. Itu jika anna di sini kita maknai dengan min aina. Kemudian yang ketiga adalah berita Israiliyat yang tidak dibenarkan oleh Islam, tidak pula diingkari oleh Islam, maka kita wajib tawakuf. Artinya kita tidak mengatakan ini berita yang benar, tidak pula mengatakan ini adalah berita yang salah. Lima rawal Bukhari, diriatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kan adalah ahli kitab membacakan Taurat dengan Ibrania, dengan bahasa Ibrani, lalu menjelaskannya dengan bahasa Arab kepada umat Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian percaya dengan ucapan ahli kitab, jangan pula kalian mendustakan berita ahli kitab. Namun katakanlah, sebagaimana yang Allah ajarkan, kami beriman kepada Allah, dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada kalian. Walakin atahadus bihadan nau, akan tetapi menceritakan kisah Israiliyat jenis ini, jaizan, hukumnya boleh. Lam yuhsya mahdzurun, jika tidak dikhawatirkan terdapat dampak negatif. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat, wa hadditsu an bani Israil ala haraja, dan ceritakanlah kisah yang cerita berita yang dibawakan oleh Bani Israel wala haraja, dan itu tidak mengapa. Namun wa man kadzaba alayya muta'amidan, namun siapa yang saja yang berdusta atas namaku muta'amidan dengan sengaja, falyatabawa maka ada menenar, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuknya boleh jadi dengan membawakan hadis palsu, boleh jadi dengan menjelaskan makna hadis tidak sesuai dengan apa yang Nabi inginkan. Dan termasuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah segala bentuk bid'ah. Segala bentuk bid'ah. Maka siapa saja yang mengamalkan amal bid'ah, maka diputusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan ini adalah ibadah yang Nabi ajarkan. Lisanul halnya mengatakan ini adalah ibadah yang Nabi ajarkan, padahal Nabi tidak mengajarkannya. Awal hadis adalah dalil bolehnya menyampaikan ilmu yang kita miliki meskipun sedikit. Namun harus dipastikan bahasanya apa yang kita dapatkan tersebut adalah ilmu yang benar dan benar-benar ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anni, sampaikan dariku. Maka itu jelas ajaran Nabi. Kalau hadis itu jelas sahih dari Nabi. Oleh karena itu maka tidaklah benar menjadikan hadis ini balu anni walau ayah untuk dalil membenarkan orang berbicara tentang agama sarampangan, asal-asalan, ya, tanpa jelas validitasnya. Bahkan ada di sini dalil, orang itu boleh bicara tentang masalah agama, namun harus tahu dan tahu secara pasti kalau itu adalah bagian dari Islam, bagian dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak tahu secara pasti, maka tidak boleh. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anni, sampaikan, anni, dariku. Artinya jika hadis maka itu jelas sahih dari Nabi. Jika itu adalah hukum maka jelas sahih, seperti itulah hukum Nabi. Nah inilah yang disampaikan. Adapun yang samar-samar, yang dalilnya tidak jelas, tidak tahu hadisnya sahih atau tidak, maka jangan bicara. Kemudian tengahnya hadis ini berkaitan dengan masalah kisah Bani Israel yang Nabi bolehkan untuk diceritakan, dengan catatan tidak dikhawatirkan ada mahdzurun, hal yang membahayakan. Ya, ada satu kisah yang bisa diambil ibrah, ya, satu kisah yang bisa diambil pelajaran, maka tidak mengapa kita ceritakan. Ya, ada kisah ahli ibadah Bani Israel, ya, yang dia punya kasus demikian-demikian dan bisa diambil pelajaran. Misalnya kisah pendeta Ba'lam, atau kisah seorang pendeta di masa Bani Israel yang dititipi perempuan oleh kakak beradik, yang ditinggal perang, ditugasi untuk merawat, untuk memberi makanan, untuk mengirimkan makanan untuk adiknya, menyediakan makanan dan telah dikasih uang untuk keperluan itu, namun setan demikian halus menyesatkan si pendeta ini, maka digodalah dengan perempuan sedikit demi sedikit, sampai akhirnya terjadi zina, kemudian bahkan dibunuh. Maka di sini ada pelajaran yang bagus tentang hati-hati dengan trik setan. Bahasanya setan itu makarnya, hati kudanya halus, tak terasa orang merasa itu sebuah kebaikan, namun ternyata ujungnya adalah setan ngajaknya untuk berbuat baik, namun ujungnya adalah kejelekan. Maka ini ada ibrah dalam kisah semacam ini, maka ini boleh diceritakan untuk mengambil ibrahnya. Ya, sedangkan bagaimanakah jika kisah tersebut dijadikan sebagai bagian dari tafsir, boleh ataukah tidak? Maka ini ulama berbeda faham tentang masalah meletakkan kisah Bani Israel jenis yang ketiga dalam sikon tafsir. Maka sebagian ulama melarang karena menilai ini mahdzur, karena nanti ditambahkan kepada Al-Quran sesuatu yang belum jelas nilai kebenarannya, karena kisah jenis yang ketiga itu statusnya ngambang, ya, nilai kebenarannya ngambang, nggak jelas, ya mungkin benar mungkin nggak benar, nggak layak untuk dijadikan sebagai bagian dari tafsir. Ini semacam pandangan Syaikh Abdurrahman As-Sa'di yang beliau sampaikan di tafsirnya Taisir Karim Rahman ketika membahas tentang masalah kisah Al-Baqarah. Namun ada pandangan yang lain yang mengatakan bahasanya kisah Bani Israel jenis yang ketiga itu boleh saja dimasukkan dalam bagian dalam sebuah tafsir, ya, karena dengan alasan kisah Israiliyat jenis yang ketiga itu menghasilkan dhon, ya, sangkaan. Mungkin demikian. Padahal dhon dalam tafsir itu boleh. Karena ada tadabbur dalam tafsir, dalam berkaitan dengan Al-Qur'an dibenarkan, at-tafsir bi ra'yi, tafsir dengan ra'yu, dengan catatan ra'yu tersebut bukan semata-mata logika, akan tapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, kaidah bahasa atau yang lain, hasil tadabbur. Dan semisal tafsirnya Ibnu Abbas untuk surat An-Nasr yang kemarin kita bahas, ini adalah contoh tafsir bira'yi. Surat An-Nasr dimaknai dengan pemberitahuan dari Allah tentang wafatnya dan ajalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah hasil tadabbur, dan ini adalah statusnya adalah tafsir bira'yi, tafsir dengan logika, dengan akal pikiran, namun dengan tentu dengan pertimbangan, dengan ada alasan. Nah, tafsir dengan logika itu hasilnya apa? Nilainya dhon, nilainya juga praduga, dan itu boleh. Maka tafsir maka berita Israiliyat juga bisa dimasukkan ketika dalam pelajaran tafsir, dengan kita katakan, dan ada yang menyebutkan kalau begini begini, ya cuma sekedar untuk apa, mungkin saja. Walibu mayurwa, dan mayoritas berita Israeliat yang diriwayatkan dari Bani Israel mindalika, yang jenis yang ketiga, laisa bi faedah fiddin, tidak terlalu penting memberi faedah dalam agama, semacam ta'yin, menegaskan tentang warna kambing Ashabul Kahfi dan semacamnya, semacam juga bagian apa dari Al-Baqarah yang dipukulkan kepada salah seorang Bani Israel yang sudah mati, itu dipukul pakai apa pakai kepala sapi atau pakai kaki sapi. Maka di dalam berita Israeliat ada penjelasan tentang masalah ini, itu tidak terlalu penting. Seandainya tahu ya tidak begitu manfaat, seandainya tidak tahu juga tidak membahayakan. Ilmun la yanfa' wa jahlun la yadur, diketahui ya juga enggak banyak manfaatnya, tidak diketahui juga tidak membahayakan, karena tidak terlalu penting. Ya cuma ya kalau untuk dai ya, untuk cerita di kampung sambil itu mungkin agak lebih mantap, karena orang lebih memperhatikan karena kisahnya agak lebih detail, karena dicampur dengan Israeliat. Kalau cerita dari Al-Quran kan enggak detail-detail tentang masalahnya anjing tadi, misalnya anjing jenis apa, cuma anjing, ada anjing Ashabul Kahfi. Namun kalau untuk pengajian, nah itu orang terjadi, kalau ditambah dengan kisah Israeliat, orang lebih perhatian, ya, karena ceritanya lebih menarik, karena ada penjelasan yang lebih lengkap. Ya, itu aja manfaatnya. Dan manfaat ilmiah tidak ada, atau tidak begitu ada. Wa amma su'alu ahli kitab, ada pun bertanya kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani tentang sesuatu dari perkara agama, maka hukumnya haram. Maka hukum agama, namun tanyanya kepada pendeta, hukumnya haram. Dalilnya diriwayatkan Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tas'alu ahli kitab an syai'in." Janganlah kalian bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu. Syai'in di sini nakirah, didahului nahi, nakirah fisyakin nahi yufidul umum, maka maknanya adalah umum. Maka janganlah kalian bertanya apapun, namun apapun di sini berkaitan dengan masalah agama. Kalau bertanya, misalnya bertanya jalan, ketemu orang Nasrani rumahnya jalan Kaliwang itu mana, dan ini pendeta, ya gak apa-apa ya. Maka umum di sini umum dalam masalah din. Adapun masalah non din, masalah tanya jalan, tanya rumah orang. Kok ketemu pendeta, maaf mau tanya rumahnya fulan, bapak tahu apa tidak? Ya tidak apa-apa kan. Maka syai'in di sini umum, yufidul umum, namun umumnya kita katakan umum dalam, bukan berarti umum dalam segala sesuatu, namun umum dalam segala hal yang berkaitan dengan agama. Fa innahum la yahtukum wa qad dallu, karena mereka tidak akan berikan hidayah kepada kalian karena mereka telah sesat. Fa innakum, maksudnya kalian jika bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu, maka boleh jadi kalian mempercayai satu hal yang batil atau mendustakan sesuatu hal yang benar. Walau kana musahayan, seandainya Musa itu hidup di tengah-tengah kalian, maka tidak halal baginya kecuali mengikuti aku. Diatkan, kemudian alasannya kedua diatkan Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahasa yang beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, bagaimanakah kalian bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu, yaitu sesuatu tentang agama, padahal kitab kalian yaitu Al-Quran yang Allah turunkan pada nabi kalian sallallahu alaihi wasallam adalah kitab yang terbaru. Mahdhon, masih murni, walam yashub, dan belum tercampur, belum ternoda dengan yang lainnya. Dan Allah telah bercerita kepada kalian bahwa ahli kitab telah mengganti kitab Allah, mengubah dan menulis dengan tangan mereka. Setelah itu mereka katakan ini adalah datang dari sisi Allah. Mereka lakukan hal ini untuk menukar, untuk mendapatkan harga yang sedikit, yaitu dunia. Awalayan hakum, tidaklah mencegah kalian maja aku minal ilmi, ilmu yang telah datang kepada kalian. Tidaklah hal ini mencegah kalian untuk bertanya kepada mereka. Maka wallahi demi Allah, belum pernah aku melihat ada seorang dari ahli kitab bertanya kepada kalian tentang Al-Quran yang diturunkan kepada kalian. Kok aneh-anehnya kalian tanya kepada pendeta Nasrani atau pendeta Yahudi tentang apa yang Allah turunkan dalam Taurat dan Injil. Padahal orang Yahudi Nasrani tidak pernah tanya kepada orang Islam apa isi Al-Quran. Maka Ibn Abbas melarang untuk bertanya tentang satupun tentang masalah agama kepada ahli kitab. Ini berkaitan dengan isi Taurat dan Injil. Maka hadis ini atau perkataan Ibn Abbas ini dalil dan bukti bahasanya Ibn Abbas itu termasuk ulama sahabat yang anti Israiliyah. Maka ini riwayat ini adalah bantahan untuk anggapan sebagian ulama yang beranggapan bahasanya Ibn Abbas itu suka mendengar dan menceritakan kisah-kisah Israiliyah. Karena dalam hadis terdapat kaidah bahasanya perkataan sahabat tentang hal yang gaib, maka itu statusnya adalah marfu, statusnya adalah hadis Nabi, kecuali jika sahabat tersebut adalah sahabat yang hobi, yang suka mendengarkan kisah Israiliyah, perkataan pendeta tentang isi Taurat dan Injil, dan menceritakannya. Nah, kalau berita gaib yang dibawa oleh sahabat yang tipe semacam ini, tidak statusnya marfu, ya, tidak berstatus marfu. Salam. Ya, tidak berstatus marfu. Di antara sahabat yang demikian adalah sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, sebagian ulama mengatakan termasuk yang demikian juga adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Namun memasukkan Ibn Abbas dalam kategori sahabat semacam ini tidak benar. Dalilnya adalah apa yang baru saja kita baca. Maka jika bertanya kepada ahli kitab tentang isi Taurat yang berkaitan dengan agama dan hukum-hukum agama, hukumnya terlarang, maka bagaimanakah bertanya bahkan belajar dengan pendeta? Sebagaimana dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, belajar Islam, tanya tentang Quran dan hadis, namun sama pendeta dan biku. Padahal nanya kepada pendeta tentang isi Quran dan hadis, wong tanya kepada pendeta tentang isi Injil yang berkaitan dengan agama, itu hukumnya tidak boleh. Nah, maka bagaimanakah kalau bukan hanya bertanya namun belajar kepada pendeta, belajar tentang agama, dan itu terkait dengan isi Quran dan Sunnah. Kemudian sikap para ulama tafsir terhadap Israiliyah, mawakif al-ulama, sikap para ulama beragam, lasiyam atau utama ahli tafsir tentang berita-berita Israiliyah, ada tiga kategori, tiga macam, namun boleh sebutkan empat macam. Yang pertama adalah ada orang yang seringkali mengutip berita Israiliyat makunatan biasa nidiha lengkap dengan sanatnya. Apa yang dimaksud kisah Israiliyat pada sanatnya? Jadi mungkin kisah Israiliyat ini dikisahkan oleh misalnya tabi'in yang mantan Yahudi, mantan ulama Yahudi. maka dia menceritakan apa yang dia temukan dalam Taurat. Misal ada seorang yang sebenarnya hidup di zaman Nabi, akan tetapi baru masuk Islam setelah wafatnya Nabi, sehingga statusnya tabi'in Ka'ab al-Ahbar. Dia adalah mantan pendeta Yahudi. Terkadang Ka'ab al-Ahbar menceritakan kalau di Taurat ada begini, begini, begini. Maka, namun ada sanadnya. Nah, sanad sampai tabi'in, berarti kan? Sanad sampai tabi'in. Kemudian si tabi'in ini, yang mantan pendeta, mengatakan saya jumpai dalam Taurat terdapat berita begini begini. Maka ada sebagian tafsir yang sering atau banyak mengutip berita Israiliyat, namun bersanad waro'a, dan dia berpandangan bahasanya dengan menyebutkan sanad maka dia telah bebas dari kewajiban. Contohnya adalah Ibnu Jarir atau Bari. Karena dalam ilmu hadis terdapat kaidah man asnada faqad bari'a. Siapa yang menyebutkan sanad maka dia telah berlepas diri. Benar dan tidaknya kisah, ya cek aja sanadnya. Kalau memang sanadnya tidak benar, ya berarti tidak benar Ka'ab al-Ahbar menceritakan demikian. Kemudian yang kedua ada ulama tafsir yang banyak menyebutkan kisah Israiliyat, namun wajarada minal asanid, namun dia bebaskan dari sanad, artinya tanpa sanad. Ghaliban biasanya. Fakana hatiba lailin, maka statusnya dia adalah bagikan hatiba lailin, orang yang bakar di malam hari. Maka orang Arab cari kayu bakar di tengah gurun, padang pasir malam-malam. Tidak ada lampu zaman itu. Maka pokoknya yang panjang-panjang dikira dikira kayu, padahal boleh jadi ular. Panjang. Oh ini kayu ditumpuk, diangkut. Dia kira kayu bakar, padahal ular. Setelah dia pikul, matok dirinya. Maka tidak bisa membedakan mana yang manfaat, mana yang bahaya, dan tidak. Contohnya adalah Barawi. Yang Syaikhul Islam Taimiyah berkomentar tentang tafsir Barawi. Tafsir Barawi itu adalah ringkasan dari tafsir Sa'labi. Namun bedanya, Barawi menjaga tafsirnya dari hadis-hadis palsu dan pendapat-pendapat yang bid'ah. Waqala an Sa'labi, sedangkan Ibnu Taimiyah berkata tentang tafsir As-Sa'labi, innahu Hatibul Lailin, penulisnya yaitu As-Sa'labi adalah Hatibul Lailin. Yang kul dia kutip semua yang dia jumpai dalam buku-buku tafsir, baik itu sahih riwayatnya, dhaif ataupun palsu. Kemudian yang ketiga adalah man dzakara katsiran, ulama tafsir yang banyak menyebutkan berita Israiliyat, namun ta'aqoba, namun dia memberikan kritik. Memberikan kritik al-ba'da, namun yang dikritik cuma sebagian saja. Dia kritik sebagian kisah Israiliyat, mimma dzakaru, yang dia ceritakan. Dia kritik dengan dia katakan ini da'if, awil ingkar, atau dia mengingkarinya, ini kisah yang tidak benar. Inilah yang dilakukan oleh Ibnu Katsir. Di tafsir Ibnu Katsir banyak kisah Israiliyat, namun yang dikasih catatan itu cuma sebagian saja. Kemudian yang keempat adalah di antara ahli tafsir ada yang balaghah berlebihan dalam menolak berita Israiliyat dan tidak menyebutkan berita Israiliyat satupun. Jika berita Israiliyat untuk dijadikan sebagai tafsir Al-Quran, ini adalah yang dilakukan oleh Muhammad Rashid Ridho dalam tafsirnya. Dan tadi sebagaimana kita kutip, ini adalah sikap Syaikh Abdurrahman As-Sa'di yang tidak menyetujui berita Israiliyat itu dijadikan sebagai bagian dalam tafsir Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah pembahasan tentang masalah dhamir. Dhamir dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata dumur yang artinya kurus. Kenapa dhamir disebut dhamir? Jawabannya karena sedikitnya hurufnya. Muhammad bisa cuma hu saja. Muhammad bisa cuma ka saja. Atau dia memiliki kata-kata itmar artinya tersembunyi karena dikas serta istitari karena banyaknya ketersembunyian dalam dhamir. Maka dalam dhamir sesuatu yang zahir disembunyikan. Muhammad jadi huwa, maka tersembunyi. Sedangkan secara istilah adalah makunia bihi, ada satu kata yang dijadikan sebagai kinayah, kiasan untuk isim dhahir dalam rangka ikhtisaran, meringkas. Tujuannya apa? Meringkas omongan. Daripada berulang kali nyebut Muhammad, ya tinggal jadi sebut hu, huwa, ya, ini hurufnya lebih sedikit, lebih ngirit, dan tidak keluar banyak energi. Wakila, dan ada yang mendefinisikan dhamir adalah kata-kata yang menunjukkan hudur orang yang ada di majelis atau orang yang tidak ada di majelis, namun kata-kata tersebut tidaklah dari materi materinya, namun ya, bukan misalnya Muhammad diganti dengan anta. Dan anta ini tidak diambil dari mim, ha, mim, dal, Muhammad. Ya, tidak diambil dari kata-kata unsur huruf pembentuk nama Muhammad. Maka berdasarkan definisi ini, maka huruf ada dua, ada huruf yang menunjukkan hudur dan ada maksud saya dhamir ada dua, ada dhamir yang menunjukkan orangnya hadir di majelis dan ada orang yang gaib. Dan dhamir yang menunjukkan kalau orangnya itu hadir di majelis pembicaraan ada dua macam. Yang pertama adalah orang pertama, mawdi alil mutakallim, dhamir yang dibuat untuk menggantikan orang pertama. Wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan urusanku, aku, itu untuk orang pertama, kepada Allah. Kemudian dhamir yang diletakkan dan dibuat lil mukhatab, untuk orang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dua dhamir ini tidak memerlukan marji, tidak membutuhkan tempat kembali. Iktifaan karena merasa cukup bidalatul hudur 'alaihi. Cukup karena dhamir tersebut sudah dalalah menunjukkan hudur adanya orang yang dimaksudkan. Kemudian dhamir jenis yang kedua adalah menunjukkan kalau orangnya itu tidak hadir di majelis. Mawdi alil ghaib, itulah dhamir yang diletakkan atau dibuat untuk orang ketiga. Nah, kalau dhamir itu untuk orang yang ketiga, maka labudda harus ada marji. Harus ada tempat kembali yang dhamir ini kembali ke sana. Ketika kita katakan dia, maka dia itu harus ada tempat kembalinya. Dianya itu kembali kemana? Kok cuma dia? Tanpa tempat kembali, tiba-tiba orang bercerita, dia pergi naik mobil, naik bis kota, nah, bis kotanya sesak-sesakan, kemudian dia turun, nah, dia ini siapa? Tentu orang mau bikin cerita, nyebut dulu, saya punya teman namanya Zaid, nah, dia mau mudik, nah, dia naik bis kota, nah, untuk sampai terminal, nah, dianya ada kembalinya, yaitu Zaid. Wal asal, dan pada asalnya, tempat kembali dhamir haruslah sabiqan ala dhamir, haruslah mendahului dhamir dalam dua perkara, mendahului dari sisi urutan kata dan mendahului dari sisi urutan jabatan kalimat. Maka jabatan kalimat ada urutannya, ada mubtada, ini nomor urut depan, ya, belakangnya nanti khobar, ada urutannya. Maka harus yang namanya marji dhamir harus di depannya dhamir, di depan di sini, di depan dilihat dari sisi teks dan dari sisi status status jabatan kalimat. Ya, kalau ada dhamir di khobar, kalau khobar ilmu mengandung dhamir, maka dhamirnya kembalinya ke mubtada. Enggak mubtada mengandung dhamir kembalinya ke khobar. Mutabiqan lahu lafdan wa ma'nan, dan dhamir itu sesuai dengan marji' dhamir secara lafaz dan secara makna. Wa nada nuhun rabbahu, dan Nuh memanggil, menyeru Rabb-nya. Maka di sini rabbahu, rabbahu di sini maf'ul bih. Maf'ul bih itu secara urutan jabatan memang letaknya setelah apa? Setelah fa'il. Maka ada dhamir, dhamirnya kembali ke mana? Ke fa'il. Dan jika dilihat dari teks, maka marji' dhamir itu memang juga di depannya sebelum dhamir. Nuh itu sebelumnya hu. Dan ini sesuai lafaz nuhun itu muzakkar, maka dhamirnya hu. Pokoknya kunu mafhuman min maddatil fi'li sabiqi, dan boleh jadi dhamir itu atau marji' dhamir itu disimpulkan dari materi huruf fi'il sebelumnya. Contohnya i'dilu huwa aqrabu littaqwa, bersikap adillah kalian, karena dianya itu apa? Adil. Kembalinya kemana? Ke i'dilu. Kemana? Ke maddah, ke materi penyusun kata-kata i'dilu, yaitu ain, dal, dan lam. Maka dia kembali ke adil, dan adil ini disimpulkan dari i'dilu. Aqrabul taqwa, lebih dekat pada taqwa. Waqad yasbiqu lafdan la rutbatan, dan terkadang marji' dhamir itu di depannya dhamir secara lafaz, namun tidak di depannya dhamir secara jabatan kalimat. Jabatan dalam kalimat. Wa idtala Ibrahima rabbuhu, dan ingatlah ketika Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim. Maka rabbuhu di sini ada dhamir itu hu. Kembalinya kemana? Ke Ibrahim. Maka Ibrahim ini secara teks itu di depannya dhamir. Secara jabatan kalimat, Ibrahim itu di belakangnya rabbuhu, karena Ibrahim itu maf'ul bih, sedangkan rabbuhu adalah fa'il. Maka di sini tidak ideal, mana ada dhamir yang ada pada fa'il, namun kembalinya ke maf'ul bih. Namun ini boleh dan wajar dalam bahasa Arab, cuma menyelisih asal. Waqad yasbiqu rutbatan la lafdhan, boleh jadi marji' dhamir itu mendahului dhamir secara jabatan dalam kalimat, namun tidak secara teks. Contohnya hamala kitabahu at-talibu, hamala kitabahu at-talibu. Maka hu ini kembali ke mana? Ke talib. Hunya kembali ke talib. Karena maknanya apa? Hamala at-talibu kitabahu. Hamala at-talibu kitabahu, ini maknanya. Maka santri tersebut membawa bukunya. Maka di sini hu kembali ke talib. Nah, di sini marji' dhamir mana? At-talib. Marji' dhamir tetoleh. Dan marji' dhamir ini di depannya dhamir secara urutan jabatan. Kenapa? Karena talib itu fa'il dan fa'il itu di depannya maf'ul bi. Kita bawa maf'ul bi, talibnya fa'il, maka secara jabatan fa'il itu di depannya maf'ul bi. Meskipun secara realitanya di sini marji' dhamir itu tidak di depannya dhamir secara teks. Secara teks marji' dhamir dan tidak di depannya dhamir. Kemudian waqad yakunu mafhuman min as-siyaq, terkadang marji' dhamir itu disimpulkan dari konteks. Contohnya firman Allah wali abawaihi, dan untuk bapak dan ibu mayit masing-masing dari keduanya 1/6 mimma taraka, dari apa yang ditinggalkan oleh mayit, in kana lahu walad, jika mayit punya anak. In kana lahu, lahu di sini ada dhamir, kembalinya kemana? Tidak ada. Tidak ada mayit, tidak ada. Tidak ada kata-kata mayit, tidak ada. Namun kembalinya kepada mayit. Fa dhamir, maka dhamir di sini kembali kepada mayit. Padahal kata-kata mayit tidak ada, namun kata-kata mayit di sini mafhum disimpulkan dari kata-kata mimma tarok, dari apa yang dia tinggalkan. Maka di sini marji' dhamir itu adalah kesimpulan disimpulkan dari konteks, dari kalimat. Waqad la yutabiqu ad-dhamiru makna, terkadang dhamir itu tidaklah mencocoki marji' dhamir secara makna. Laqad khalaqnal insana, sungguh kami ciptakan manusia min sulalatin min tinin, dari sari pati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan, kemudian kami ciptakan manusia, kami jadikan manusia nutfatan nutfah. Fadhamir, maka dhamir tsumma ja'alnahu, isinya ada hu dhamir. Dhamir di sini kembali kepada al-insan. Ada kata-kata sebelumnya walaqad khalaqnal insan, kembali kepada insan. Namun kembali kepada insan bi'tibari lafzi, dengan melihat lafadznya. Tidak dengan melihat maknanya. Kalau melihat maknanya, insan dalam walaqad khalaqnal insan itu ada. Karena itu Adam itulah yang tercipta dari tanah. Ada yang tercipta dari nutfah, dari air mani, maka itu keturunan Adam. Maka al-insan di sini bisa kita lihat dari sudut pandang teks, lafaz, dan bisa kita lihat dari sudut pandang makna. Kalau kita lihat dari sudut pandang makna, maka khalaqnal insan, insan di sini adalah Adam. Kami ciptakan Adam dari sari pati tanah. Kemudian kami jadikan dia manusia, yaitu manusia setelah Adam. Maka di sini hu kembali kepada insan, namun insan secara sebagai lafaz dan tidak sebagai maknanya. Kemudian kami jadikan dia, yaitu manusia setelah Adam, kami jadikan nutfatan dari nutfah, dari air mani. Maka dhamir di sini, dhamir ja'alnahu di sini kembali kepada insan, melihat insan sebagai lafaz, bukan maknanya. Ya, nama jul nutfatan, karena manusia yang tercipta dari nutfah bukanlah manusia pertama, yaitu Adam, namun manusia setelah Adam. Padahal makna al-insan dalam kalimat walaqad khalaqnal insan, makna insan di situ adalah Adam. Wa idza kana al-marji', jika marji' dhamir itu layak sebagai marji' untuk mufrad ataukah jamak, maka boleh pengembalian dhamir kepada salah satu keduanya. Wa man yu'min billah, siapa saja yang beriman pada Allah dan beramal saleh. Siapa saja man, Man itu kalau dilihat dari lafaz mufrad. Namun kalau man dilihat dari makna itu jamak. Siapa saja itu banyak sekali. Tidak terhitung semua. Sedunia itu siapa saja? Manusia sejagat raya ini termasuk man. Maka jika dilihat dari makna, maka man itu jamak. Jika dilihat dari lafaz, man itu mufrad. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, yudkhilhu, maka Allah masukkan dia. Maka di sini, hu di sini kembali kemana? Keman. Dengan menimbang lafaz. Hu kan mufrad. Sedangkan man secara lafaz juga mufrad. Maka di sini dipilih hu, dan hu di sini kembali keman, karena pertimbangan bahwasanya man secara lafaz adalah mufrad. Jannatin tajri min tahtihal anhar, kami masukkan dia ke dalam surga mengalir di bawahnya al-anhar berbagai sungai. Khalidina, khalidina itu mengandung domir. Domirnya hum. Humnya ini kembali kemana? Kembali kepada man. Dengan pertimbangan bahasanya man secara makna itu jamak. Qad ahsanallahu lahu. Nah, ini maka sungguh Allah telah berbuat rizqa, telah memberikan rizki yang terbaik untuknya. Nyanya kembali kepada man lagi. Nah, dan hu di sini dhamir mufrad kembali kepada man dengan pertimbangan kalau man itu secara lafaz adalah mufrad. Maka di sini pengembalian domirnya beragam, mufrad, jamak, mufrad. Kenapa? Karena man itu bisa maknanya jamak, secara makna jamak, secara lafaz mufrad. Maka tidak salah. Kemudian wal asal ittihadu marji'id domir, pada asalnya tempat pengembalian domir itu sama. Ida ta'adadat jika domirnya itu disebut berulang-ulang. Allamahu syadidul quwa, mengajari Muhammad syadidul quwa, malaikat yang sangat kuat itu Jibril. Dumiratin, yang dia ini makhluk yang ganteng, yang cakep, pastawa, dan dia berada di atas. Dianya siapa? Syadidul Quwa. Wahuwa, dan dia, dianya kembali ke siapa? Syadidul Quwa. Bil ufukil a'la, di ufuk yang paling tinggi. Umadana, kemudian dia mendekat. Fatadalla, maka dia semakin dekat. Siapa dianya? Syadidul Quwa. Fakana, maka adalah dia, Qobal Qausaini, sejarah dua panah, au adna, atau kurang dari dua panah. Fa'auha ila abdi ma'auha, lalu Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang Allah wahyukan. Maka domir-domir rofa' di sini, domir-domir rofa' huwa bil ufukil a'la, fastawa, thumma dana, fakana. Nah, domir-domir rofa' di sini, yang ada dalam ayat-ayat di atas, kembalinya kepada satu, yaitu syadidul quwa. Dan yang dimaksud dengan syadidul quwa adalah Jibril. Kemudian pada asalnya pengembalian domir itu kepada kata-kata yang paling dekat. Kata-kata yang paling dekat. Kecuali mudhaf. Kecuali jika kata-kata yang paling dekat itu bentuknya idhofah. Maka kalau kata yang sebelum domir itu bentuknya idhofah, maka domir ini kembali kepada mudhof, bukan kembali kepada mudhof ilaih. Kenapa kembalinya kepada mudhof? Li'ana, karena mudhof adalah al-mutahadas anhu, yang dibicarakan. Contohnya, kembali kepada yang paling dekat, wa'atayna Musa al-kitabah, dan kami jadikan Musa dan kami berikan kepada Musa Alkitab kitab waja'alnahu, dan kami jadikan dia. Maka dia di sini bisa kembali Musa, bisa kembali kepada Alkitab, semuanya mungkin. Namun kaidah mengatakan dhamir kembali kepada yang paling dekat. Sehingga yang paling dekat apa? Alkitab. Waja'alnahu, dan kami jadikan dia, yaitu kitab, yaitu Taurat, adalah petunjuk untuk Bani Israel. Contoh yang kedua, jika kalian hitung nikmat-nikmat Allah, latusuha, kalian tidak bisa menghitungnya. Ha di sini kembali kepada idhofah, nikmat Allah. Dan nikmat Allah di sini kembalinya ke nikmat, bukan kembali kepada Allah. Waqad ya'ti 'ala khilafil asal, dan terkadang kita jumpai dhamir yang menyelisih kaidah asal. Fi masa pokok yang telah disebutkan di atas, namun harus bidalilin yadul alaihi, namun harus terdapat indikator yang mengarah ke sana jika mau menyelisih kaidah asal. Kemudian al-izhar fi maudil itmar, penggunaan isim dhahir padahal seharusnya cukup dengan isim dhamir. Maka ada satu kalimat yang sebenarnya secara bahasa cukup dengan dhamir, namun kadang Al-Quran memilih menggunakan isim dhahir. Ini ada maksudnya, ada maknanya. Pada asalnya posisi dhamir ya diisi dhamir. Li'anahu abjadil makna, karena itu lebih menjelaskan pada makna dan lebih singkat secara lafaz, lebih ngirit tenaga. Walihadza nabad dhamir, oleh karena itu dhamir itu naba digunakan sebagai pengganti dalam firman Allah, maka Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Di sini Allah menggunakan dhamir. Dhamir di sini adalah ganti untuk 20 kata yang disebutkan sebelum kalimat ini. Mengirit. Kalau harus disebut satu-satu ya panjang sekali. Baru pema yutamakan dhamir fi ismil dhahir. Namun terkadang pada makna dhamir yang secara status harusnya diisi dhamir, itu kok malah yukta diisi isim dhahir. Nah, ini yang disebut al-idhar fil maudil itmar. Ya, ada satu kalimat yang cukup dengan dhamir, namun Al-Quran pilih pakai dhahir. Ya. Nah, al-idhar fil maudil itmar itulah hu fawaid kasira, memiliki banyak faedah yang bisa diketahui tergantung siap. Di antara faedahnya ada tiga faedah yang ini berlaku untuk semua. Tiga faedah ini berlaku untuk semua idhar fi maudil itmar. Yang pertama adalah al-hukmu ala marji'ihi, vonis hukum kepada marji' dhamir, itu adalah sebagaimana tuntutan isim dhahir. Kemudian yang kedua menjelaskan ilah hukum. Kemudian menjelaskan bahwa hukum ini bersifat umum untuk semua orang yang memiliki sifat sebagaimana sifat yang dikandung oleh isim dhahir. Contohnya, siapa saja yang menjadi musuh Allah dan malaikatnya dan rasulnya dan Jibril dan Mikail, fa innallaha adulil kafirin. Sebenarnya cukup seandainya menggunakan dhamir saja, fa innallaha aduwwun lahu. Hunya kembali kepada man. Nah, namun di sini Allah tidak memilih kalimat aduwwun lahu, namun aduwwun lil kafirin. Walam yakul, Allah tidak mengatakan fa innallaha aduwwun lahu, namun Allah memilih kalimat fa innallaha aduwwun lil kafirin. Maka hadzal izhar, penggunaan isim dhahir di sini, afadah, memiliki faedah, tiga faedah. Yang pertama, al-hukmu bil kufri, vonis kafir untuk siapa saja yang menjadi musuh Allah, malaikat, rasul, Jibril dan Mikail. Maka isim dhahir di sini al-kafirin itu mengandung hukum yaitu al-kafir, yaitu kufur. Maka di sini ada vonis kufur, vonis kafir untuk orang-orang yang memusuhi Allah, malaikat dan seterusnya. Kemudian di sini dalam aduan lil kafir di sini terdapat penjelasan ilah. Ilah kenapa Allah memusuhi mereka? Kenapa Allah memusuhi mereka? Likufrihim. Ilahnya ada pada lil kafirin, karena kekafiran mereka. Kemudian yang kedua, maka di sini bisa kita simpulkan hukum umum. Kita bisa membuat kesimpulan umum, yaitu setiap orang kafir maka Allah musuhnya. Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah adalah musuh bagi semua orang kafir. Contoh lain, walladzina yumassikuna bil kitab, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab dan menegakkan salat, sehingga kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang memperbaiki diri. Sebenarnya ini cukup innala nudiu ajrohum. Hukumnya kembali ke alladzina. Di sini Allah tidak mengatakan la nudiu ajrohum. Ya, namun la nudiu ajrohul muslihin. Maka idhar penggunaan isim dhamir di sini memiliki tiga faedah. Yang pertama, al-hukmu bil islah. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan menegakkan sholat, statusnya adalah orang yang mengadakan al-islah, mengadakan perbaikan. Kemudian di sini menjelaskan tentang ilah, kenapa Allah tidak menyia-nyiakan pahala mereka. Allah tidak menyia-nyiakan dan membuang pahala mereka, bahkan memberi pahala kepada mereka li-islahihim, karena mereka-mereka ini mengadakan perbaikan. Kemudian kita bisa membuat kesimpulan yang bersifat umum. Sesungguhnya setiap orang yang mengadakan perbaikan maka untuknya pahala, dan pahalanya tidak akan hilang di sisi Allah, bahkan ada di sisi Allah. Waqad yata'ayyan al-idhar. Ya, kalau dua contoh tadi itu adalah penggunaan isim dhamir yang sebenarnya bisa dan boleh dengan isim dhamir saja. Boleh dhamir, boleh dhahir. Boleh dhamir, boleh pakai dhamir, boleh pakai isim dhahir. Waqad, namun terkadang yata'ayyan al-idhar harus menggunakan isim dhahir. Semisal jika dhamir ini didahului dua marji, yang dhamir ini yasluh, layak dan bisa audu mengembalikan dhamir kepada masing-masing dari keduanya, padahal yang diinginkan cuma satu saja, maka di sini, maka supaya tidak menimbulkan kerancuan, maka jangan pakai dhamir namun harus pakai isim dhahir. Allahumma aslih lil muslimin ulata umurihim. Ya Allah, perbaikilah bagi kaum muslimin penguasa mereka, wa bitona ulati umurihim, dan para pembisik, teman dekat, para penasihat penguasa kaum muslimin. Itlaukila, seandainya kita katakan kalimatnya wa bitona tahum, la'auhama, tentu orang akan bisa salah paham, bisa jadi dianggap maknanya adalah bitonatal muslimin, teman-temannya kaum muslimin, padahal yang dimaksud adalah bitonah dari penguasa kaum muslimin. Maka penggunaan isim dhahir di sini yaitu wulata umurihim, ini statusnya adalah yata'ayan, sebuah keharusan secara bahasa, secara kaidah bahasa. Kenapa? Kalau tetap dipaksakan pakai dhamir, maka orang bisa salah faham. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah di besok. Hah? Iya. Iya. Iya. Terima kasih.